senyumnya, lembut tutur katanya, membuatku siang malam tak nyenyak tidur. Tiap kali berjumpa, hati ingin berkata, ku tak tahu, bibir tertutup saja. Seandainya engkau tahu apa yang tersirat di hatiku. Seandainya engkau mau pergi ke bulan, kan ku antarkan, yuk naik sepeda, yuk atau bis kota, yuk naik kereta, yuk asal berdua. Manis senyumnya, lembut tutur katanya, membuatku siang malam tak nyenyak tidur. Tiap kali berjumpa, hati ingin berkata, ku tak tahu, bibir tertutup saja. Seandainya engkau tahu apa yang tersirat di hatiku. Seandainya engkau mau pergi ke bulan, kan ku antarkan, yuk naik sepeda.